kasih, bukan hati aku rela untuk melepas dirimu. Walau tak kuat rasanya, perasaanku menyesali pertemuan itu. Bukan hati aku rela untuk melepas cintamu, tapi hati ku tak mau mendapatkan cinta palsu. Walau aku butuh cinta mendambakan kasih sayang, tetapi aku tak mau memaksa orang tak suka. Kita mau mendapatkan cinta.